السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semuanya. Kita masih berada di hari-hari yang mulia, hari tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrinillahi ta'ala, hari di mana kaum muslimin makan dan minum dan juga zikir kepada Allah dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Di hari-hari biasa kita juga makan dan minum. Lalu kenapa mengkhususkan dengan hari ini hari makan dan minum? Maksudnya pada hari-hari ini haram kita berpuasa dan kita menikmati makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Selain itu juga kita mengisi waktu kita dengan mengagungkan Allah Azza wa Jal, mengagungkan asma-Nya dengan bertakbir. Dan bagian dari mengagungkan asma Allah dan bagian dari berzikir adalah mempelajari syariat Allah Azza wa Jal yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Di antaranya yang akan kita bahas sekarang masih dalam bab wasiat dan tentang al-musu ilai, tentang bab al-wasi, itu orang yang menerima wasiat. Takra Syekh. Nah Ustaz, min kalimat wala tasi wasiat nam Ustaz, baik, bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح dan tidak sah wasiat إلا kecuali pada tasarruf yang maklum. Kemudian يملكه الموصي, wasiat kepada sesuatu yang memang dimiliki oleh yang mewasiatkan. Kaqadai dainihi, seperti seseorang yang mewasiatkan untuk menunaikan hutangnya. Wa tafriqati thulutsihi, dan tafriq thulutsihi itu menunaikan sepertiga hartanya. Dan nadhari li sigharihi, atau mewasiatkan untuk memperhatikan anak-anaknya. Sini malih menjelaskan dengan perkataannya, dan tidak sah wasiat kecuali dalam perbuatan hukum yang diketahui. Pertama, diketahui. Kedua, yamlikuhul mawsi, di mana yang berwasiat memang memiliki perbuatan tersebut. Maka nanti malih menjelaskan, bila tidak diketahui atau tidak dimiliki, tentu tidak boleh. Ya, apa tasarruf yang diketahui? Kalau dia mengatakan sepertiga hartaku wahai fulan, lakukan untuk kebaikan. Kebaikan banyak, tidak jelas kebaikannya apa. Apakah maksudnya dana sepertiga hartanya itu untuk membangun pesantren atau masjid, atau dana untuk membiayai para penuntut ilmu syar'i, atau untuk mencetak Al-Quran, mushaf, atau untuk mencetak buku-buku syariat Islam, atau untuk biaya hidup para imam masjid, para muadzin masjid, ya, banyak kebaikan. Ya, ini tidak jelas berarti. Tetapi kalau di daerah tersebut ada kebiasaan, kalau kebaikan itu adalah umpamanya bila orang mengatakan berikan uang saya untuk kebaikan kaum muslimin. Di daerah itu umpamanya daerah yang susah, sulit air. Untuk mencari sumber air sulit. Butuh dibuat sumur bor mungkin dengan biaya cukup besar. Tidak banyak orang yang memiliki sumber air. Ya. Berarti kebiasaan orang berderma di sana, berdonasi di sana, untuk kebaikan adalah maksudnya untuk menggali sumur air dan mengalirkannya untuk kebutuhan orang banyak, mungkin dibuatkan tangki dengan sekian kubik, meter kubik, kemudian semua orang kampung yang ingin mengambil dari sana silahkan tanpa ada yang menghalang-halangi. Ya, mungkin seperti itu. Di daerah yang tidak subur tanamannya, tanahnya mungkin tidak cocok untuk diolah dengan tanaman, mungkin kalau berbuat baik di sana adalah dengan membeli sembako dan dibagikan kepada orang-orang kampung. Kalau di sana umpamanya ada seorang ulama yang didatangi para penuntut ilmu syar'i dari berbagai kota, daerah, dari negara, dari provinsi lain datang untuk belajar ilmu syar'i ke sana. Dan di antara mereka ada yang membutuhkan biaya. Dia memang sudah menyiapkan biaya dari awal, tapi qadarullah mungkin ada kebutuhan kurang, dan ada beberapa penuntut ilmu syar'i yang butuh biaya hidup. Mungkin di sana maksudnya adalah kebaikan membantu para penuntut ilmu syar'i. Ya. Maka bila di daerah itu ada suatu kebiasaan uruf, ya, walaupun perkataan musi yang berwasiat tidak terlalu spesifik, tidak terlalu jelas, tapi bisa dikembalikan kepada uruf. Bila tidak ada, ya, bila tidak ada seperti umpamanya di beberapa kota besar, kalau katakan berikan kebaikan itu hampir tidak ada kebiasaan di sana, karena memang umpamanya orang hidupnya satu dengan lain tidak saling memperhatikan kebutuhan yang lainnya, sehingga tidak ada uruf atau kebiasaan. Ya, dalam hal ini baru wasiatnya menjadi tidak sah. Kemudian tidak sah juga kecuali yang dimiliki oleh al-musi. Yang dimiliki oleh musi untuk sesuatu perbuatan yang halal tentunya. Kalau dia berwasiat untuk perbuatan yang haram, tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan yang haram. Karena hartanya sesungguhnya bukan milik dia. Dalam wa'atuhum mimma lillah. Harta milik Allah. Hanya diamanahkan pada kita makhluk ini. Ketika dia gunakan untuk hal yang dilarang oleh Allah, itu tidak dibolehkan. Kalau dia mengatakan berikan ini untuk membantu umpamanya acara-acara pesta, acara musik, acara band, ya, maka ini tentu tidak sah. Begitu juga bila wasiatnya terhadap harta yang tidak sepenuhnya dimilikinya. Umpamanya, musi yang berwasiat ini memiliki sebidang tanah dan ada di atasnya bangunan. Tetapi menjadi jaminan karena dia berhutang ke salah satu pihak, mungkin lembaga keuangan syariah ataupun perorangan. Dia berhutang dan dia jaminkan tanah dan rumah tersebut. Sertifikatnya dijaminkan. Kemudian musi mengatakan kepada wasi, dia berwasiat, ya, kalau aku wafat, tanah dan rumah yang itu, ya, kamu jadikan rumah tahfiz Quran, apa namanya. Ya, ini dia berwasiat pada hal, pada sesuatu yang tidak dimilikinya. Nah, bila dia memang barang yang dijaminkan itu milik dia, tetapi tidak sempurna menjadi milik dia karena statusnya dijaminkan, butuh izin dari si penerima jaminan. Kalau penerima jaminan mengizinkan, bisa. Kalau tidak, tentu tidak bisa. Atau penerima jaminan mengatakan tidak bisa dijadikan rumah tahfiz, saya nanti tidak susah untuk menjualnya. Kalau dia mengatakan begini sajalah, karena dia sudah wafat, berarti hutangnya sudah jatuh tempo, saya jualkan rumah dan tanah jaminan ini, berapa hutang dia ke saya ambil, sisanya wahai wasi, kamu belikanlah rumah dan tanah di tempat lain untuk dijadikan rumah tahfiz Quran. Seperti itu tidak masalah. Kaqadai dainihi wa tafriqatu sulusihi. Ini mu'alif mencontohkan yang tasarruf yang boleh. Wa nadhari li sigharihi. Yang boleh, yang memenuhi syarat, yang memenuhi contoh apa? Yaitu yang memenuhi syarat jelas perbuatannya dan dalam hal yang dimiliki, seperti membayarkan hutangnya. Ya, kalau dia mengatakan bila saya wafat, ya bayarkan hutang-hutang saya dari harta saya, ya, maka ahli waris ketika dia wafat tidak bisa langsung menguasai harta tersebut. Seluruh harta tidak bisa dikuasainya. Wasi berhak membayarkan utang dari yang berwasiat tadi. Ya. Walaupun hutangnya pada saat dia menyampaikan itu, si musi menyampaikan, yang berwasiat tadi menyampaikan, tidak dia jelaskan hutangnya kepada siapa saja. Tidak ada catatannya, tidak dijelaskannya, hanya mengatakan bayarkan hutangku. Bayarkan hutang bukan jelas, perbuatannya jelas membayarkan hutang. Cuman tidak jelasnya hutangnya kepada siapa saja dan berapa saja nominalnya. Ya. Ini tetap boleh. Karena tasarrufnya yaitu perbuatannya jelas membayar hutang. Ya. Wa tafriqati sulusihi, dan membagikan sepertiganya. Dia ketika wafat dia punya harta 3 miliar, tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan lain-lain. 1 miliarnya diambil oleh wasi untuk dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada jalan kebaikan seperti yang kita jelaskan tadi. Ini perbuatannya jelas. Wa nadhari li sigharihi, dan dia mengatakan, bila si musi mengatakan, kalau saya wafat, anak-anakku yang belum baligh, laki dan perempuan, kamu yang menjadi apa namanya pengayomnya, ya, nazir, yaitu untuk memperhatikan, mengawasi anak-anaknya, ya, mau disekolahkan kemana, ya, anak-anaknya. Ini hak dari wasi. Ya. Kemudian mau dikembangkan hartanya, kan ketika musi wafat dia memiliki harta, dibagikan kepada anak-anak. Anak-anak dapat. Pokoknya anak laki-laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar, dan dua anak ini, ya, anak yang lain umpamanya status mereka sudah baligh, maka uang diserahkan kepada mereka. Ada dua anak yang belum baligh, yang anak laki-laki dapat 2 miliar, perempuan dapat 1 miliar. Mereka umurnya masih 8 dan 6 tahun. Ini siapa yang mengelola hartanya dan apa namanya, mengurus mereka adalah si wasi tadi. Bila yang musi berwasiat, ya, bila dia tidak ada wasiatnya, lalu bagaimana? Tidak ada wasiatnya, tentu kembali kepada apa namanya, kerabat yang dekat dari yang wafat, ya, kepada ashabahnya, kepada walinya. Kalau ya, kalau ada berwasiat, ya, dia khawatir umpamanya istrinya, khawatir namanya perempuan, kemungkinan memang ibu tentu kepada anaknya sangat sayang, tapi si bapak ketika dia sakit dan sakit dia berat, dia khawatir kalau ibunya yang menjadi mengurusin anak-anaknya ini, khawatir ibunya ini nikah atau istrinya ini nikah, menikah dengan orang lain, khawatir harta anak-anaknya yang masih kecil tadi dikuasai oleh suami baru dari istrinya, dari ibunya, dan khawatir dia tidak orang yang soleh dan kemungkinan hartanya akan digunakan untuk tidak kebenaran, atau kalaupun disekolahkan di sekolah asal yang tidak menunjang kebaikan untuk anak-anak yatim yang memiliki harta tadi. Nah, karena itu dia berwasiat. Kalau dia lihat istrinya adalah orang soleha, ya, dan sangat menurut kriteria, ya nggak ada masalah kalau dia berwasiat kepada istrinya sebagai wasinya. Bila tidak, mungkin dia cari, mungkin yang sakit akan meninggal tadi, mewasiatkan kepada ayahnya, kakek daripada anak-anaknya, atau kepada saudaranya yang paling soleh, yang paling baik, untuk menjadi wasinya. Ya. Naktafi ya Ustaz Ihsan. Naktafi Ustaz. Okay. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah beberapa poin pembahasan disampaikan oleh Ustaz dan disyarah cukup jelas, dan insyaallah kita akan berikan kesempatan untuk bersoal jawab untuk menambah pemahaman. Dan bagi para pendengar serta pemerhati Hati Roja, Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan wasiat ini di line telepon 021-823-6543. Demikian juga untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kita akan terima via telepon terlebih dahulu di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Bondan di Karawang. Pak Bondan, silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Ustaz, kan ada di bank syariah itu ada deposito syariah. Kira-kira tahu memang hukumnya seperti apa Ustaz? Karena kan seolah-olah mengembangkan harta dan lain-lain. Ini bisa dijelaskan Ustaz kira-kira. Baik. Boleh nggak kita itu melakukan apa, menempatkan dana di situ? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Pak Bondan, barakallahu fi. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Menyerahkan uang kepada pihak lain, kalau Anda menginginkan pertambahan, Anda harus siap dengan bila terjadi kekurangan. Kalau Anda tidak ingin kekurangan, maka tidak boleh ada pertambahan. Ya, itu yang dibenarkan oleh syariat. Lalu bagaimana yang terjadi sesungguhnya di deposito di lembaga keuangan syariah? Deposito yang ada di lembaga keuangan syariah, Anda menyerahkan dana untuk dikembangkan mereka, tapi tidak ada di situ klausul atau tidak ada kesepakatan bahwa bila terjadi kerugian di luar kemampuan pengelola yaitu bank syariah, bahwa deposan atau pemilik dana juga menanggung kerugian, artinya dananya akan berkurang sebesar dana yang disertakannya dalam usaha pengembangan harta tadi. Dengan tidak adanya klausul tadi, maka tentu Anda tidak akan berkurang dana Anda. Anda menyetorkan dana namanya 2 miliar untuk didepositokan, itu tidak akan berkurang dana 2 miliar. Tapi akan bertambah dengan pertambahan yang tidak tetap. Apakah ini menjadi halal? Jawabannya juga tidak halal. Ya, memang ada bedanya dengan bank konvensional di pertambahannya. Kalau di bank konvensional pertambahannya tetap. ini selain gharar juga riba. Kalau ini bank syariah, pertambahannya tidak tetap. Tapi apakah dia halal pertambahan tidak tetap? Tidak. Kalau si deposan, si pemilik dana tidak menanggung kerugian. Maka kalau Anda menginginkan yang halal, ya, minta kepada mereka, ada enggak deposito yang ada di perjanjian, di syarat dan ketentuannya, bahwa pemilik dana, yaitu nasabah, yaitu deposan, menanggung kerugian sebesar dana yang persentase dari dana yang distorkannya untuk usaha tadi. Kalau mereka setuju dengan penambahan klausa atau persyaratan tersebut, maka insyaallah halal transaksi Anda. Bila mereka tidak setuju menambahkan dengan mengatakan bahwa ini sudah menjadi ketetapan dari bagian legal dan Dewan Syariah Nasional dan macam-macam lah OJK, ya, maka haram Anda mendepositokan dana Anda di sana, jangan lakukan. Ya, lalu bagaimana? Tempatkan aja dana Anda di rekening wadiah yang tidak ada pertambahan. 2 miliar, 2 miliar. Tidak ada pertambahan dan juga tidak ada kekurangan. Itu bernama akadnya sesungguhnya qard, bukan akadnya wadiah. Walaupun mereka menamakan rekeningnya wadiah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk penanya yang kedua, masih di via telepon di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Prawoto di Tangerang. Pak Prawoto, silakan pertanyaannya. Ini Pak, mohon tausiahnya atau arahannya. Saya punya rumah, tanahnya 700 meter, kontrakan 925 meter, 305 meter dan 200 meter. Ini saya sudah umur ada 69. Bagaimana? Apa bisa langsung? Apa karena ini kalau saya punya pemikiran, kepingin saya itu saya kirimkan lebih dulu, katakanlah ke masa depan yang panjang. Tapi istri belum siap ini sekarang untuk biaya hidup, biaya apa perawatan dan sedekah lah istilahnya, sedekah untuk itu kepada keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Ini untuk tindak lanjutnya. Di sisi lain saya sudah menghibahkan sebagian untuk anak saya yang 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan, 1225 meter persegi. Sudah Pak Warto? Siahnya, ya Pak. Baik. Wallahu'alam, bila Anda memiliki harta yang berlebih dari kebutuhan Anda, dan Anda ingin menjadikan harta tersebut di tempat yang bisa membantu dunia dan akhirat Anda, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Seumpamanya, Anda bangun di atas tadi, tanah tadi ada yang strategis, Anda bangun di atasnya umpamanya gedung ruko. Lalu Anda berwasiat, mengucapkan wakaf, andai wakaf yang mengikat. Anda mintakan anak-anak atau Anda tulis di atas kertas bermaterai bahwa gedung dan ruko ini selama saya hidup hasilnya adalah untuk biaya hidup saya dan istri saya, pokoknya milik Anda. Dan bila saya wafat, maka berubah menjadi milik wakaf, atau Anda mengatakan ini saya wakafkan setelah saya wafat, maka seluruh manfaat dari tanah dan gedung tadi adalah sebagai wakaf. Maka kapan Allah memanggil Anda, maka status tanah dan gedung tadi tidak bisa dimiliki oleh ahli waris Anda. Lalu milik siapa tergantung Anda berwakaf untuk apa. Kalau Anda berwakaf umpamanya hasil dari penyewaan dana, penyewaan dari tanah dan gedung tadi untuk umpamanya para fakir miskin di sekitar Anda boleh, atau untuk pesantren A boleh, atau untuk lembaga dakwah B dan C juga boleh, atau Anda bagi dengan mengatakan sepertiga dari hasil gedung dan tanah tadi untuk para fakir miskin di sekitar daerah saya, ya, sepertiga lagi untuk namanya tadi pesantren X yang mengajarkan agama Islam yang benar, kemudian sepertiga lagi untuk lembaga dakwah X, dan tunjuklah lembaga dakwah tertentu, ya, yang mengajarkan agama Allah yang benar, ya, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas nasihat dan juga arahannya. Demikian Pak Prawoto, semoga bermanfaat dan menjadi jawaban bagi pertanyaan antum. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pemerhati Roja, di mana saja Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021 823 6543. Dan dalam pembahasan wasiat bagi Anda yang baru bergabung, kita angkat kembali. Halo. Halo. Ahlan. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Khadijah dari Sulawesi Selatan. Ummu Khadijah di Sulawesi Selatan, silahkan. Iya. Begini Ustaz, saya mau bertanya. Saya sekarang sementara menabung di bank syariah. Tetapi dana saya yang ada di bank tetap enggak ada pengurangan, enggak ada penambahan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di bank syariah tersebut ada saldo mengendap sekitar 50.000, dan itu tidak bisa penarikan semua Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Menanggung di bank apa, tersebut. Tidak apa-apa Ibu, itu wallahualam, itu mungkin biaya administrasi ketika pembukaan rekening, dan ketika penutupan rekening itu harus ditinggalkan, harus dibiarkan, karena umpamanya untuk biaya penutupan dan segala macam. Tidak ada masalah, kan dari awal Anda tahu bahwa tidak bisa diambil seluruh saldo, tinggalkan Rp50.000. Ya. Dana Anda kalau Anda simpan di rumah, tentu biaya administrasinya lebih besar daripada Rp50.000. Mungkin Anda harus beli lemari besi dengan kunci yang otomatis, mungkin harganya sampai 10 juta, 12, 15 juta dan seterusnya, yang mengendap, yang besi, ya, itu pun Anda mesti takut-takut mungkin di rumah, khawatir ada mamanya orang tahu dan diangkatnya, ya. Tapi kalau dana Anda di bank aman, Rp50.000 dibandingkan dengan jasa yang Anda dapatkan itu jauh lebih kecil, tidak ada masalah. Wallahu'alam. Baik, demikian Ummu Khadijah di Sulawesi Selatan. Jazakallahu khair Ummu, sudah dijawab pertanyaannya, barakallahu fik. Kita menunggu 3 hari dulu, ditempah dulu, lantas pihak toko emas itu meminta uang DP-nya dulu sekitar 50% gitu. Nanti takutnya enggak kita ambil, setelah dia tempah kita enggak ambil gitu. Itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik, kita akan simak jawabannya, Bu. Silakan Ustaz. Syarat sah jual beli emas adalah iadan biadin. Emas diserahkan di majelis, uang diserahkan di majelis. Kalau ada DP, berarti sebagian uang diserahkan di majelis, emas tidak Anda terima kecuali setelah beberapa hari atau setelah majelis berpisah, maka terjadi riba. Jelas? Kalau Anda umpamanya ingin solusinya bagaimana, Anda emasnya, kalau emas ingin dibuatkan umpamanya menjadi kalung atau menjadi gelang dan lain-lain, Anda beli dulu emasnya, Pak, ada 200 gram, ada berapa harga sekarang, sekian juta Ibu, enggak umpamanya 200 juta, Anda transfer pakai mobile banking. Udah masuk Pak, udah. Mana emas 200 gramnya? Nih, diberikan kepada Anda emas lantakan. Lalu Anda katakan, Pak, tolong buatkan gelang seperti ini bentuknya, seperti ini, disepakati dan dia setuju. Bu, ada biaya. Dan dia pun akan mengatakan, selain ada biaya, ini nanti hasilnya tidak mungkin 200 gram juga, karena tentu ketika diolah ada penyusutan, ada yang hilang, ya, karena diolah lah namanya. Jadi nanti perkiraan lah, biasanya ada perkiraan berkurang 5 gram. Ya, berkurang 5 gram. Jadi kemana perginya? Apakah menguap? Dia tidak menguap, tapi mungkin apa namanya, serpian-serpian, serbuk-serbuknya jatuh ke sampah. Ya, kalau Anda minta, mungkin dia siap, gak ada masalah, tapi apakah Anda mau serbuk? Kalau Anda ingin juga, sampaikan kepada dia, saya gak mau, itu hilang 5 gram itu. Ya, walaupun dia serbuk, tapi serbuk 5 gram emas, harganya juga mahal. Anda katakan, serbuknya harus dikumpulkan. Ya, maka dia tentu wajib mengumpulkan serbuknya ke Anda, menyerahkan serbuknya. Nanti mau Anda jual itu terserah Anda. Ya. Kemudian berapa biayanya umpamanya? Baik dengan emas biayanya umpamanya 5% berarti 10 gram emas. Anda bayar dengan 10 gram itu serbuk 5 gram ya, tinggal saya beli lagi 5 gram saya bayar ke Anda. Boleh. Atau bayarnya dengan rupiah 10 juta biayanya umpamanya. Juga boleh. Itu caranya. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian ibu yang bertanya. Semoga bermanfaat. Demikian yang disampaikan oleh Ustaz secara terperinci. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan masih di via telepon ya. Silakan di 0218236543 dan bagian yang baru bergabung dalam bab wasiat. Kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di Kepri. Dengan siapa, Pak? Hamba Allah. Baik, silakan pertanyaannya. Gini, Pak Ustaz. Iya. Saya punya orang tua laki-laki menikah dua orang. Satu istrinya di luar negeri. Punya tiga orang anak. Satu istrinya lagi anak di... dari bapak Anda, sebentar Pak, Pak Amba Allah. Bagaimana Pak? Itu yang tiga anak dari bapak Anda. Ya, bapak saya punya dua istri, yang satu istrinya di luar negeri. Di luar negeri itu anaknya tiga. Anak bapak yang Anda di dalam, yang lain? Di dalam negeri anaknya 14. Jadi yang di dalam negeri ini meninggal dua perempuan satu laki-laki, jadi sisanya itulah berapa itu. Jadi kalau nanti pembagian warisan itu bagaimana itu Pak? Sebab yang di luar negeri ini kita sampai sekarangnya tidak pernah kontak dan tidak tahu Pak alamatnya. Sebentar, bapak Anda masih hidup? Iya Pak. Bapak Anda masih hidup? Oh, udah meninggal Pak, udah meninggal udah lama Pak. Kapan bapak Anda, tahun berapa meninggal? Bagaimana Pak? Bapak Anda itu meninggal tahun berapa? Oh, tahunnya udah tak ingat Pak, tahun-tahun 40-an itu Pak. Ketika bapak Anda meninggal itu, semua anaknya hidup atau yang dua perempuan atau laki tadi sudah meninggal atau bagaimana? Jadi ketika di luar negeri ada tiga anak, dia merantau ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu dikaderkan tuh dapat 14 orang anak itu Pak. Iya, ketika bapak Anda itu wafat, berapa orang jumlah anak semua? Oh itu saya tak jelas juga atau, Pak. Hah? Tak jelas juga Pak. Oh tak jelas. Saudara Anda sendiri tak jelas. Saudara kandung yang di Indonesia ini 14 orang, Pak. Iya, tahun 40 ketika bapak Anda meninggal itu, mereka hidup atau sudah ada yang meninggal juga? Ketika wafat, yang 14 itu ada semua, Pak, yang di Indonesia. Berarti yang di luar negeri. Atas hartanya. ke-17 anaknya, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Paham? Maksud saya begini, Pak. Yang di luar negeri ini, Pak, kita sampai hari ini tak bisa mengesan gitu, Pak. Saya sudah tanya di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Beliau minta alamat. Sedangkan kita alamat sampai sekarang tidak tahu, Pak. Yang hak waris mereka tetap disediakan. Ketika mereka tahu, nanti mereka minta, siap, Anda semuanya harus memberikan. Berarti hartanya dibagi 17, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Apakah istrinya ketika tahun 40 dia wafat itu ada yang hidup? Kalau hidup, istri dapat 1/8. Sisanya dibagi untuk anak laki-laki 17, untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang tadi. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Masalah dia ditemukan atau tidak, ya, itu disediakan haknya dia. Nanti lupa itu yang 3 orang itu nyintana pembagian ya. Cukup, gimana Pak? Cukup jelas ya? Ya. Cukup jelas jawaban dari Ustaz. Tetap disediakan dan sambil menunggu. Maksud saya tuh yang 3 orang tidak dapat dikesan tuh nanti sih uang warisannya siapa yang nyimpan itu? Anda bagilah semuanya yang 3 tadi seolah tidak ada. Tapi nanti kapan dia muncul, Anda tarik lagi kepada yang dapat bagian masing-masing. Kalau nggak ada yang berani nyimpan. Jadi kalau begitu bagaimana Pak? Kalau nanti Bapak almarhum itu ada juga peninggalannya di luar negeri itu. Kalau peninggalan Bapak di luar negeri itu untuk mereka bertiga, peninggalan almarhum di Indonesia untuk kami 14, bisa nggak Pak? Tidak. Semua harta Bapak Anda itu dibagi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah. Baik dalam negeri, luar negeri, dalam bumi, atas bumi. Baik, alhamdulillah cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Bapak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, kita masih berikan kesempatan kembali pertanyaan di via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Eko Ustaz Banjarmasin. Oh, Pak Eko di Banjarmasin. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan boleh ya Ustaz. Yang pertama, saya ini karyawan dan di perusahaan saya ini ada dana pensiun Ustaz. Nah, di awal kita menandat ini dana pensiun itu di situ diberikan pilihan nanti dananya ini akan diinvestkan kemana. Nah pada saat itu saya memilih atau mencentang kolom yang intinya adalah perusahaan-perusahaan atau investasi yang syariah. Nah terus jalannya waktu ternyata memang di rekening dana pensiun tadi sudah ada perincian di situ Ustaz. Dana yang disetor berapa, pengembangan sampai saat itu berapa, sampai saat ini berapa, dan totalnya ada berapa. Nah pertanyaan saya adalah, apakah ketika saya pensiun dana ini bisa saya ambil semua, atau yang pengembangan ini harus saya pisahkan untuk diinfakkan Ustaz? Yang pertama, pengembangan dananya syariah itu betulkah syariah atau seperti apa pengembangan dananya? Kami kurang paham karena di situ hanya diberikan pilihan itu. Kebetulan banknya itu adalah bank pensional Ustaz. Kalau bank konvensional bagaimana caranya syariah? Kami hanya memilih pilihan pokoknya. Anda ambil pokoknya, kemudian kelebihannya, pengembangannya tadi Anda berikanlah kepada fakir miskin. Alhamdulillah, insyaAllah. Kemudian yang kedua Ustaz, ada juga perusahaan ini dia mengasuransikan karyawannya tanpa dia memotong apapun dari karyawan. Jadi ini memang betul-betul apa yang menyatakan itu perusahaan. Jadi setiap karyawan yang menjadi karyawan itu dia pasti diikutkan asuransi ini, baik dia selama dia bekerja ataupun selama dia di perjalanan ke rumah atau selama dia di rumah. Siri seperti ini boleh juga kami manfaatkan, Ustaz. Kita aja, Ustaz, sekurang jazakallahu khair. Boleh, walaupun asuransinya konvensional. Alhamdulillah. Ya, yang mendapatkan hibah dan hibah yang mengandung gharar tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fik. Alhamdulillah kita masih berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan sudah masuk. Iya, halo. Silahkan sudah masuk. Halo, silahkan. Halo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, kalau monitor via telepon saja, untuk radio atau televisinya dimatikan dulu, Pak. Iya. Baik, dengan siapa di mana? Di Pak Dari di NTB, Pak. Pak Dari di NTB, silahkan pertanyaannya, Pak. Mohon maaf, Pak, dikecilkan dan dimatikan dulu, Pak, suaranya, ada feedback. Supaya lebih jelas suaranya, dimatikan dulu. Iya. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya. Halo, Pak, masih ada, Pak, mohon maaf, dimatikan dulu, Pak, volume suara TV atau radionya. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halo. Ya. Halo, Pak Dari. Iya. Bisa dimatikan dulu, Pak, volume suara TV atau radionya. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Silakan, Pak, jelas suaranya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan. Masalah mayit, Pak. Kenapa mayit itu duluan sholat daripada azan dan iqamah? Baik. Mohon maaf, Pak Dari, kami terima pertanyaan di kesempatan pagi ini secara khusus dalam bab muamalah terlebih dahulu, ya, Pak, dalam bab wasiat. Terkait dengan pertanyaan fikih yang lainnya bisa disampaikan nanti pada kajian dan pembahasan secara khusus, ya, terkait dalam bab janais. Sekali lagi mohon maaf, Pak Dari, barakallahu fik, dan agar manfaat semakin luas dalam pembahasan di pagi ini. Baik, kami berikan kesempatan yang lain sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ibu, saya dari Ibu Helmi Payakumbuh. Di Payakumbuh, Ibu. Baik, silakan pertanyaannya, Bu. Oh, iya, saya tanyain tentang harta waris, Ustaz. Nah. Kan orang tua saya udah meninggal. Ustaz. Iya. Qadar Allah terputus, Ustaz. Mohon maaf, Ibu di Payakumbuh, mungkin bisa dihubungkan kembali, ya, ditelepon kembali, terputus sambungan teleponnya. Baik, kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543. Baik, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rahmat di Cibinong. Pak Rahmat, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, mau bertanya nih pada Ustaz. Silakan. Ini saya mau tanya soal harta waris, Pak. Iya, Pak. Ini orang tua saya kan sudah meninggal dua-duanya, ya, Pak, ya. Terus kakak saya juga ada yang sudah meninggal. Terus kakak saya punya istri, dari istri kedua ini tanpa anak. Tapi istri yang pertama ini sudah meninggal, punya anak. Nah, kalau para ahli waris ingin menjual rumahnya, rumahnya siapa? Untuk istri yang kedua. Jadi sekarang anak ini, ya. yang mau dibagi waris, warisan orang tua Anda atau saudara Anda? Warisan orang tua saya, Pak. Terus kalau mau dijual warisan orang tua tadi? Ya, jadi kami rencana mau menjual rumah warisan orang tua. Nah, pertanyaan saya, untuk almarhum kakak saya ini, istri yang keduanya tanpa anak, ini ada hak waris gak dari harta warisan orang tua saya ini, Pak? Kakak Anda itu wafat setelah orang tua Anda wafat atau sebelum? Orang tua saya dulu, bapak saya dulu yang wafat. Bapak saya, almarhum bapak saya meninggal 2016. Terus kakak saya meninggal 2020. Ibu Anda kapan? Meninggal 2021. Sebentar. Yang pertama meninggal siapa? 2016 itu siapa yang meninggal? Bapak Anda? Itu bapak saya, 2016 meninggal. Kemudian siapa lagi yang meninggal setelah itu? Kakak saya, 2020. 2020. Kemudian siapa lagi yang meninggal setelah itu? Ibu saya, 2021. Ya, pertanyaannya apakah istri yang punya anak dapat atau tidak? Ketika abang Anda wafat, status dua-duanya masih istri yang sah kah atau ada sudah bercerai? Istri yang pertama ini sudah meninggal duluan ya, Pak. Kapan meninggalnya? 2014. Ya, terus tahun 2016 kakak saya menikah. Iya, ketika kakak Anda itu wafat, istrinya cuma satu kan ya? Iya, yang nomor, iya, istrinya cuma satu. Dapat istrinya itu 1/8 dari harta kakak ambang Anda itu. Baik harta itu didapatkan dari warisan dari bapaknya atau dari harta pencariannya sendiri. Oh, jadi harta warisan dari orang tua saya ini, istri almarhum kakak saya ini, walaupun tidak punya anak, tetap dapat ya, Pak? Tetap dapat. Bagiannya berapa ya, Pak? 1/8 dari bagian suaminya. Oh, 1/8. Baru sisanya ke anak-anaknya ya, Pak, ya? Ya, ibu Anda kan dapat. Ibu Anda kan terakhir wafatnya. Iya, ibu saya. Kemudian 1/8. Kemudian anak-anaknya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Gitu. Iya. Baik. Iya, jazakallah khair, Pak, atas. Iya. Terima kasih ya. Naam, sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz, kami akan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, saya memiliki kotoran kambing atau burung yang saya buat untuk pupuk kompos, Ustaz. Kalau dijual, bagaimana hukumnya, Ustaz? Yaitu kalau kotorannya saja yang dijual, tidak dalam bentuk pupuk. Dalam pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, bahwa kotoran dari hewan yang dagingnya boleh dimakan, seperti kambing, burung yang boleh dimakan, atau sapi atau unta, itu tidaklah najis. Ya, tidak najis itu apakah boleh dimakan ya terserah Anda, Anda mau makan atau tidak. Tapi tidak semua yang najis Anda makan. Batu juga tidak najis, tapi enggak ada orang makan batu. Ya. Maksud tidak najis itu berlaku padanya hukum yang tidak, barang yang tidak najis, boleh diperjualbelikan, boleh. Berdasarkan hadis uraniyin, ya, berdasarkan hadis uraniyin, di mana sekelompok orang dari kaum Urainah, mereka menyatakan keislamannya datang ke Madinah. dan mereka terkena wabah Madinah. Di waktu itu Madinah ada wabah. Beda-beda para ahli kedokteran dan ahli sejarah menjelaskan, ada yang menyatakan penyakitnya penyakit malaria dan lain-lain. Walhasil suku Urainah ini yang masih Islam tadi terkena penyakit wabah di Madinah tadi. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka datang ke tempat hewan zakat untuk diberikan susu unta dicampur kencing unta. Ya, ini menunjukkan bahwa hewan yang dimakan dagingnya, bahwa kotorannya tidaklah najis. Ya. Wallahu a'lam, menurut pendapat yang sahih boleh. Anda jual kotoran kambing tadi. Adol. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya jika membeli emas batangan, yaitu antam, dan transaksinya via WhatsApp? Setelah dibayar, yaitu ditransfer melalui mobile banking, saya bilang untuk disimpankan terlebih dahulu emas saya, nanti saya jemput. Atau si penjual mengatakan akan diantar sore nanti. Bagaimana hukumnya seperti ini, Ustaz? Ini riba. Tidak terjadi serah terima di satu majelis. Ya. Kalau Anda ingin, ya, tapi tentu dengan kawalan, dengan lembaga, mungkin tidak bisa Anda tawarkan akadnya. Kalau dengan perorangan, umpamanya dengan toko yang Anda kenal, dengan dia kenal baik, bisa Anda tawarkan, saya kirimkan uang dahulu, tapi bukan uang pembelian emas. Ini hanya sebagai titipan. Nanti kapan Anda antarkan atau kapan saya ambil, pada saat itu ditransaksikan. Anda tadi ingin 100 gram umpamanya, Anda transfer pagi hari melalui banking, 100 melalui transfer bank sebanyak 100 juta rupiah. Anda katakan, ini saya belum beli emas ya, dan saya titip dana dulu. Kapan dah waktu Anda ngantarkan 100 gram? Sore, ya udah. Ketika sore dia bawa emasnya kepada Anda, Anda tanyakan berapa harga per saat ini, dia mengatakan 100 gram 99 juta. Ya, saya ada titipan dana di Anda 100 juta, ya, saya beli dan kembalikan 1 juta sekarang. Sah dengan demikian. Wallahu a'lam. Naam, alhamdulillah. Jazakallahu khair atas penjelasannya dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya seorang staf dosen. Ya, saya seorang staf dosen FK Unismu, yang di mana Unismu membangun rumah sakit pendidikan, Ustaz. Lalu dalam pengadaan alat-alat rumah sakit, saya diminta mengusulkan alat-alat rumah sakit tersebut. Kemudian saya mengusulkan alat-alat rumah sakit tersebut berdasarkan kualitasnya. Kemudian oleh vendor akan diberikan hadiah karena telah mengusulkan alat-alat rumah sakit tersebut, Ustaz. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari vendor tersebut, Ustaz, yang saya tidak memintanya? Jazakallah khair. Anda terima, Anda berikanlah ke kampus Anda, ke rumah sakit pendidikan tadi. Karena bagi Anda tidak halal. Itu termasuk rishwah. Bila Anda, kalau bisa Anda tolak, itu paling bagus. Tapi biasa dalam hal ini, kalau Anda berat untuk menolaknya dengan berbagai alasan dari pihak si vendor, Anda sampaikan kepada pihak kampus bahwa vendor memberikan hadiah karena saya mengusulkan barang-barang, dan barang-barang itu produk mereka ternyata. Ya, ini dananya bagaimana saya ambil untuk kampus atau saya tolak sama sekali. Ya, kalau pihak kampus, pihak yayasan mengatakan tolak sama sekali, tolak. Kalau mereka mengatakan boleh Anda ambil tapi berikan kepada yayasan, ya ambil atas nama yayasan. Wallahu'alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya telah meninggal dan kami memiliki dua anak perempuan. Sejak menikah, saya bekerja dan gaji dipegang suami, dan gaji yang dipegang suami dicampurkan dengan gaji saya, Ustaz. Dan saya menerima nafkah bulanan dari suami, di mana di bawah gaji yang saya terima, Ustaz. Apakah yang saya harus lakukan dengan harta yang ditinggalkan suami, di mana hasil dari gaji tergabung antara saya dan suami? Ya, tinggal diperkirakan berapa persen gaji Anda, berapa rupiah gaji Anda, berapa rupiah gaji suami. Kemudian berarti umpamanya gaji Anda 40% dari keseluruhan gabungan, gaji suami 60%. Sedangkan biaya hidup umpamanya dari gaji itu, dari uang yang terkumpul umpamanya sekitar sekian persen. Berarti yang 60% gaji suami Anda potong lagi dari biaya hidup keluarga. Ya, anggap umpamanya setelah dipotong yang murni milik suami adalah 30%. Ya, 30% untuk biaya hidup. Berarti Anda memiliki 4/7, suami 3/7. Ya, berarti ketika suami wafat, yang akan dibagikan dari seluruh harta yang dibelinya atau yang Anda beli, tentu jelas itu milik Anda, tidak dibagi waris. Yang dibelinya, yang dibagi waris cuma 3/7. Yang 4/7-nya tidak, karena itu dibeli dengan uang Anda. Bisa difahami, saya kira. Jazakallah khair atas jawabannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini terkait dengan wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kriteria khusus seseorang yang kita ingin mewasiatkan sesuatu kepadanya, Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fi. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik itu tentu untuk orang yang baik, orang yang saleh. Maka bila Anda ingin memberikan harta kepada seseorang, lihatlah kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah, karena setiap rupiah yang Anda miliki akan digunakannya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun apakah mereka ustaz, tidak mesti juga ustaz. Apakah mereka umamanya adalah imam masjid, tidak mesti juga. Mungkin orang-orang yang saleh itu ada di sekitar Anda, mungkin tetangga Anda yang biasa saja, tapi subhanallah, hubungannya dengan Allah sangat baik. Kewajiban-kewajiban kepada Allah dalam bentuk salat lima waktu sangat dia jaga. Ya. Atau mungkin kerabat Anda, atau mungkin teman kerja Anda. Ya. Yang penting kaidahnya adalah semakin takwa dia kepada Allah, semakin soleh, maka sangat baik Anda berikan manfaat kepada dia, karena setiap rupiah Anda akan digunakannya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, silakan. Khawani wa khawati fillah. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang terbaik itu adalah milik orang-orang yang salih. Bila orang salih menggang harta, dia akan pergunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat, baik untuk diri dia atau untuk orang lain. Tetapi sebaliknya juga, bila harta itu berada di tangan orang-orang yang durhaka, akan digunakannya untuk merusak dunia dan akhirat dirinya, dan merusak orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya dan alam semesta. Agar kita menjadi orang yang saleh, yang bisa menggunakan harta kita dan harta orang lain yang diamanahkan kepada kita, dan harta Allah yang kita terima menjadi bermanfaat, tentu kita wajib mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.